sampai hati lain. Sepi hijau marsu sing balilai. Sayang yang si kasih semua parlintir. Biar jua bita tahan sakit hati nonai. Lah kenapa mesti kato baku dapat, kalau akhirnya harus terpisah. Susing bisa siopar cuma ternyata sabar katon dua jalan.